Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وما يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله إخواني في الدين وأخواتي في الله. Yang dimudahkan Allah SWT, para peserta i'tikaf akramakumullah, insyaallah pada sesi yang pertama kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan i'tikaf. Kemudian sesi-sesi yang selanjutnya kita akan bahas permasalahan yang berkaitan tentang zakat serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Ikhwan fi din wa akhwati fillah rahimanallahu iyyakum. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'tiku fil 'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala. Bahwasanya Rasulullah SAW itu biasa beritikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Di Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'taki fi kulli Ramadan 10 ayyam. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di setiap bulan Ramadan 10 hari. Maksudnya 10 hari yang terakhir. Falamma kana al-'am alladhi kubida fi i'takafa 20. Dan terkala di tahun yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau beritikaf 20 hari. dikatakan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, innama kana ya'takibun Nabi SAW fi hadal ashar allati yutlabu fiha Lailatul Qadar qata'an liishghalihi wa tafriqan lilayalihi wa tahalliyan limunajati rabbihi wa zikrihi wa du'aihi. Bahwasanya Rasulullah SAW, kenapa beliau rutin beritikaf di masjidnya di 10 hari yang terakhir itu? Beliau sebutkan dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Dalam rangka mencari Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, dengan cara mengkhususkan berkhalwat. Ini khalwat yang benar, itu khalwat yang syar'i, itu ini itikaf. Ini khalwat itu menyendiri, menyendiri dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan beristighfar, dengan ibadah-ibadah yang spesifik. Ibadah kan luas sekali. Ibadah, Rasulullah SAW bersabda, al-iman dubun wa sabuna syu'bah fa'ala asyadat wa la ilaha illallah adanaha imadul azanit tariq. Iman itu 70 sekian cabang, yang paling tinggi adalah persaksian tiada zat yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Itu yang paling tinggi. Yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalannya kaum muslimin. 70 sekian cabang. Ada ibadah yang berkaitan spesifik antara seorang hamba dengan Allah. Ada juga ibadah yang berkaitan dengan interaksi antara satu hamba dengan hamba yang lain. Ya, seperti tadi dicontohkan Rasulullah, salah satu jenis ibadah menyingkirkan gangguan dari jalannya kaum muslimin. Nah, ibadah yang dikehendaki di sini lebih spesial lagi daripada itu. Lebih spesial lagi daripada itu. Ya, sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sebelumnya dikatakan oleh Al-Habib Ibn Hajar, buktinya Rasulullah SAW berkhulwat menyendiri, kana yahtajir hasiran yatakhalla fiha anin nas fala yukhalituhum. Ya, Rasulullah SAW itu kalau beritikaf membuat dengan tikar atau dengan kain itu ruangan yang khusus di masjidnya, tentunya dengan syarat tidak mengganggu orang-orang yang sholat, tidak mengganggu orang-orang yang sholat berjamaah, karena sholat jamaah hukumnya wajib bagi laki-laki di masjid. Adapun itikaf, sepakat para ulama, hukumnya sunnah saja. Tidak ada ulama yang mengatakan dia wajib. Sehingga tidak mungkin perkara yang sunnah mengalahkan perkara yang wajib. Nah, di sini Rasulullah SAW menyendiri. Tidak bercakap-cakap. Apalagi bersenda gurau. Ya, spesial. Mengurung diri di dalam tempat itikafnya, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan qiraatul Quran, dengan zikir, dengan istighfar, dengan doa. Ini ibadah yang spesifik ini. Sehingga dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, annal mu'takif la yustahab lahu mukhalatun nas. Orang yang beriktikaf itu tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk mukhalatah, berinteraksi ya, antara satu dengan yang lainnya. Tidak disunahkan. Ya, namanya i'tikaf itu khalwat. Ya. Dia mengurung diri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak dianjurkan untuk bercakap-cakap, untuk bersenda gurau, untuk ngobrol. Itu bukan i'tikaf namanya. Itu reuni. Ya, reuni. Jadi sebagian ikhwan menjadikan ajang i'tikaf ajang reuni. Jangan. Ya. Mending tidak usah i'tikaf saja daripada mengganggu orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf itu ibadah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab itu khalwat syar'iyah. Ya, bukan khalwatnya orang-orang sufi, dia tinggal di hutan, di gunung, tirakatan dan lain sebagainya, tidak sholat jamaah, dikir-dikir yang kadang-kadang ada syirik dan bid'ahnya dan lain sebagainya, ya tidak seperti itu. Tapi khalwat yang syar'i, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ini itikaf yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hatta sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, wala li ta'allum ilm wa ikra' Quran. Sampai-sampai sebenarnya tidak juga dianjurkan untuk ya kurang lebih seperti ini, belajar ilmu secara khusus, ya taklim secara khusus, ya. Makanya sebenarnya lebih afdal sebelum itikaf sudah taklim, persiapan untuk itikaf. Pas itikaf khusus, ibadah yang khusus, ya. Tapi mau apa dikata, ya. Tapi Syekhuna Muqbil rahimahullah taala di 10 malam terakhir juga tetap taklim. Ya, kata Syekh Munusimin rahimahullah taala, ya jangan banyak-banyak. Ya. Memang thalabul ilmi itu ibadah. Ibadah. Ya, ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, thalabul ilmi itu ibadah. Tapi yang dikendaki dengan i'tikaf ibadah yang lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi. Ya, jadi kepada panitia untuk tahun yang akan datang jangan pas i'tikaf kalau bisa. Ya, biar ikhwan-ikhwan i'tikaf lebih fokus untuk baca Quran, untuk istighfar, untuk dan lain sebagainya. Ya. Wa iqra'u Quran juga tidak dianjurkan untuk tasmi Al-Quran atau memperdengarkan Al-Quran atau talqin Al-Quran. Beda kalau membaca Quran, baca Quran dia sendiri-sendiri. Bal afdhal lahul infirad bi nafsi wa takhalli bi munajati rabbih wa dzikri wa du'aihi. Dan justru yang afdhal baginya dia menyendiri. Ya. Dia menyendiri berkhalwat dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, berdoa ini semestinya itu. Ya, ingat kalau sekiranya banyak-banyak taklim tidak dianjurkan ketika itikaf, ya, apalagi banyak-banyak ngobrol. Ya, ingat ikhwan. Ya, artinya insyaallah tetap ada pahala. Ya, antum duduk di sini tetap pahalanya besar. Ya, taklim walaupun dalam suasana itikaf tetap pahalanya besar selama tidak keluar. Ya, selama tidak keluar dari masjid, masih di dalam masjid, masih tidak munafa dengan itikaf, dengan ruhul itikaf tidak bertentangan, tetap ada pahalanya. Walaupun ulama mengarahkan di sana ada yang lebih afdal lagi sebenarnya. Ya, yaitu beribadah dengan ibadah yang khusus, yang lebih spesifik lagi. Ya, yang lebih spesifik lagi yaitu dengan menyendiri seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan qiraatul Quran, dengan doa, dengan zikir, ya, dengan istighfar. Ya. Inilah itikad yang seperti ini yang diistilahkan oleh beliau khalwat syar'iyah. Berkhalwat yang syar'i, yang sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, oleh karena itu yang namanya itikaf harus di masjid. Supaya apa? Supaya tidak meninggalkan Jumat dan jamaah. Ya, kalau keluar-keluar bukan itikaf lagi namanya. Ya. Itikaf itu luzum, ya, atau al-maqam, al-ibadah bil luzum atau bil maqam fil masajid. Ya. Yaitu beribadah kepada Allah SWT dengan berdiam diri di masjid. Ya. Dengan melakukan ibadah-ibadah yang dikhususkan. Maka oleh karena itu itikaf disyariatkan di masjid. Disyariatkan di masjid supaya tidak seorang meninggalkan Jumat dan jamaah. Karena khalwat yang menyebabkan seorang meninggalkan Jumat dan jamaah, baik itu di hutan atau di gunung atau kadang-kadang di rumahnya, kirakatan di rumahnya, di kamarnya, ya, sampai tidak peduli lagi ada azan, ya, tidak perlu lagi ada sholat Jumat, itu jelas-jelas terlarang. Ditanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, an rajulin yasumun nahar wa yaqumul lail wa la yashhadul jum'ah wal jama'ah faqala huwa finnar. Ya. Wahai Ibnu Abbas, bagaimana menurut pendapatmu ada seseorang ahli ibadah, ahli tirakat, puasa terus, sholat malam tak putus, tapi dia tidak mendatangi sholat Jumat, tidak mendatangi sholat jamaah. Kira-kira seperti apa dia? Kata Ibnu Abbas, orang itu alangkah layaknya masuk neraka saja. Ya. Gimana ini? Ibadah kurang apa? Puasa udah hampir tiap hari. Sholat malam tidak putus-putus. Masa ibadah disuruh masuk neraka? Ya, lihat. Itu kalau yang bertanya orang yang tidak memiliki ilmu. Tapi kalau orang yang memiliki ilmu, ya, orang yang memiliki basirah, orang yang memiliki patokan-patokan petunjuk dari Allah SWT daripada Al-Quran dan Sunnah, dia tidak ragu-ragu lagi untuk mengatakan seperti itu. Seperti lihat di sini, Ibnu Abbas, ya, termasuk fuqaha sahabat, ahlul fikihnya dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, berani mengatakan langsung huwa finnar. Orang seperti itu alangkah layaknya dia masuk neraka saja. Walaupun kelihatannya ahli ibadah. Ya, kalau ternyata ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, lihat karena jahilnya. Ibadah itu dengan ilmu. Ya, lihat, Masya Allah, puasa hampir setiap hari, tidak putus. Sholat malam, hampir full. Ya, mungkin dari sholat isya, tidak ada istirahat, sampai subuh dia sholat terus. Tidak tahu berapa rakaat. Barangkali tidak tahu berapa kali khatam Al-Quran. Ya. Bagus kan? Bukan. Bagus. Tapi kalau harus meninggalkan yang lebih bagus lagi daripada itu, ya, sholat jamaah lebih bagus lagi daripada itu. Ya. Jumat lebih bagus lagi daripada itu. Ya, lihat. Tidak punya basirah. Tidak bisa menimbang-nimbang dalam perkara syariat. Ya. Mana yang wajib dan mana yang sunnah. Ya. Mana yang wajib dan mana yang sunnah. Ini dia dahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Akhirnya jadinya seperti ini. Ya, jadinya seperti ini. Dan itulah sisi-sisi syaitan memperdaya orang-orang yang ahli ibadah tapi tanpa tuntunan ilmu syariat. Jadinya seperti ini. Ya. Maka kata Ibn Abbas, huwa finnar. Mantap dia mengatakan. Enggak. Kalau dia seperti ini, dia seperti ini. Enggak, huwa finnar. Dia dalam neraka. Ya, makanya hati-hati. Terkala beribadah hanya dengan perasaan, feeling. Rasanya kok nyaman ya, enak ya. Enggak, itu nyamannya dari syaitan. Yang mengajak untuk bersama-sama di dalam neraka jahanam. Tapi ibadah nyaman, iya. Tapi harus dengan barahin. Dengan keterangan daripada Al-Quran dan Sunnah. Kata Al-Quran Sunnah itu adalah Sunnah. Maka kita lakukan. Ya, kita kerjakan. Tapi kata Al-Quran dan Sunnah itu tidak sesuai dengan syariat. Maka jangan dilakukan. Walaupun perasaan, buang perasaan. Ya, agama ini bukan dengan perasaan. Agama ini dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kalau perasaan Anda sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka boleh diterima. Kalau perasaan Anda tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka jangan diterima. Dibuang saja perasaan tersebut. Ya, itu adalah tipu daya syaitan, talbisul iblis. Makanya khulwat yang syariah ini untuk umat Islam, untuk kaum muslimin, ini adalah itikaf di masjid. Ya, itikaf di masjid terutama. Ya, saya katakan terutama atau terkhusus. Lebih-lebih lagi. Itu di bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi di 10 Muharram, di 10 akhir hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Itu yang paling afdol. Walaupun nanti akan kita bahas yang namanya itikaf ya boleh kapan saja. Mau bulan Syawal, mau bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah silakan kapan saja. Akan tapi yang paling afdol adalah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dalam rangka tadi apa? Mengharapkan Lailatul Qadar. Beribadah pada malam Lailatul Qadar seperti 1000 bulan, ya kan? Orang yang pintar dia bisa memprioritaskan amalan, ya, bisa memprioritaskan amalan. Seperti misalnya ada amalan-amalan yang kelihatannya sedikit, tapi mengalahkan yang banyak. Seperti apa kondisi waktu yang utama? Lihat di sini malam Lailatul Qadar. Ya, 1000 bulan. Plus kalau lebih abdul lagi di Masjidil Haram, ya sudah 1000 bulan plus 100.000 lagi. Ya. Ya, atau Masjid Nabawi atau Masjid Al-Aqsa. Itu yang paling utama, paling utama, paling utama. Paling afdol, paling afdol, paling afdol. Ya. Ada kelipatan-kelipatan. Ya. Walaupun bukan berarti di tempat yang selain itu tidak afdol. Afdol juga. Ada keutamaan juga. Tapi tidak seafdol di tiga tempat yang mulia tersebut. Sebagaimana kita katakan i'tikaf di selain 10 hari di bulan Ramadan afdol. Ada keutamaannya. Tapi tidak seutama ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, dari sini kita bisa mengambil definisi ya, bahwasanya itikaf itu habsun nafs ala ta'atillah wa dzikrihi wa qatihi an nafsi kull shaghilin yashghuluhu anhu bilusum fil masajid, yaitu seorang menahan diri untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah, untuk senantiasa berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini termasuk zikir tasbih, tahmid, tahlil, ya, salawat, istighfar itu termasuk. Termasuk juga membaca Al-Qur'an itu zikir juga. Bahkan seutama-utama zikir. dengan memutus antara dia dengan antara hal-hal yang menyibukkan, ya, menghalangi dari mengingat Allah SWT daripada perkara umur dunia, perkara-perkara duniawiyah. Putus, tutup itu hal-hal. Jadi, nah ya, diingatkan juga sebisa mungkin handphone dimatikan dulu. Ya. Kasih tahu customer-customer, afwan ini sedang itikaf, tidak bisa. Ya. Karena kita ini lemah. Ya kan? Baru masuk hari pertama itikaf, wah menang tender. Ya kan? Batal itikafnya. Hilang sudah konsentrasi antara dia dengan Allah SWT. Cari kesempatan yang lain. Ya. Antum sudah niat itikaf. Ya kan? Ya. Atau kalau memang kuat ya silakan bawa handphone. Ya. Kalau memang kuat ya. Tapi tidak tergoyahkan hatinya. Ya kan? Wah. Tender 150 miliar, ah kecil itu lewat aja. Yang penting saya beribadah kepada Allah SWT. Ya kan? Kalau kuat. Ya kan? Ya. Jadi dia, jadi intinya diingatkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala, dari itikaf itu bukan cuman memposisikan badan kita di masjid. Menjadikan diri badan kita, fisik kita tertahan di masjid, bukan itu saja. Tapi yang lebih daripada itu, akal qalbihi. Ya. Dia juga memposisikan hatinya untuk konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia di masjid tapi pikirannya dia, konsentrasinya dia kepada selain masjid. Ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada bisnisnya, kepada urusan kantornya dan lain sebagainya. Jadi semua perkara yang mendekatkan dia dan Allah SWT dengan ibadah yang khusus, sampai-sampai fama bakalahu hammun siwallah wa man yurdihi, sampai-sampai tidak ada lagi yang tersisa, ya, tidak ada lagi yang tersisa ke tidak ada lagi yang tersisa dari hasratnya, dari keinginannya, kecuali menggapai keridhaan Allah SWT dan hal-hal yang mendekatkan kepada keridhaan Allah SWT. Ya, paling lihat, paling gamblang, paling jelas contohnya Rasulullah SAW. Kurang apa sibuknya Rasulullah SAW? Rasulullah itu kepala negara, ya, ngurus rakyatnya, ngurus segenap, ya jihadnya, ya perekonomiannya, ya karena hal-hal yang berkaitan dengan zakat itu berkaitan dengan perekonomian, ya. Sisi-sisi aspek-aspek kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya, ya, belum keluarganya, istrinya bukan satu, 9 istrinya Rasulullah SAW. Ya, tapi Rasulullah SAW bisa fokus 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita apa? Negara apa yang kita urus? Ya kan? Rasulullah SAW nurus kaum muslimin. Dalam pada itu setiap kaum musyrikin, orang-orang kafir itu mengintai-ngintai terus, ya. Artinya cari-cari kesempatan untuk mencari kelemahan kaum muslimin ketika itu. Tapi Rasulullah SAW bisa fokus, ya, bisa fokus, ya, sesibuk-sibuk Rasulullah SAW sebagai kepala negara, sebagai pemimpin kaum muslimin, bisa Rasulullah SAW fokus dalam permasalahan ini, ya. Jadi kita katakan, ya, atau dengan istilah yang lain, fa ma'nal itikaf, jadi hakikat itikaf, kata beliau, hakikat itikaf, ya, intinya itikaf itu qat'ul ala'iq anil khala'iq, itu poin pertama. Intinya i'tikaf, hakikat i'tikaf. Qat'ul 'ada'id 'anil khala'id. memutus, ya, memutus hubungan-hubungan dengan sesama makhluk. Ini yang poin pertama. Memutus hubungan-hubungan yang berkaitan dengan sesama makhluk. Ya. Poin yang kedua, litisal bidi khidmatil khaliq. Dengan tidak sekedar memutus, tapi memutus dengan apa? Dengan berhubungan, ya, kata tadi pemutus. Terus di sini ada berhubungan, menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik. Iya. Dengan itu intinya. Intinya hakikat i'tikaf. Iya. Kata beliau, qat'ul khalaiq, qat'ul alaiq bil khalaiq litisal bi khidmatil khaliq ini. Hakikat i'tikaf. Jadikan selalu dikenang bagi orang-orang yang hendak i'tikaf. Memutus hubungan dengan sesama makhluk dengan cara menyambung hubungan dengan Sang Khalik itu, ya, dengan ibadah yang syar'i tadi, baru tambah ada tambahan di masjid dan lain sebagainya. Jadi sengaja saya kasih pendahuluan seperti ini, jadi tidak apa sekedar menerangkan menjelaskan fisiknya. Fisiknya itikaf, ya. Itikaf selesai dikatakan bahwasanya berdiam diri di masjid dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi dalam keadaan kita tidak mengerti hakikatnya seperti apa. Ya. Hakikatnya iya betul. Memang itikaf itu adalah berdiam diri di masjid, ya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan qiraatul Quran, dengan salat, dengan zikir, dengan istighfar, betul seperti itu. Ya, tapi hakikatnya tadi itu memutus, ya. Jadi memutus hubungan dengan sesama makhluk dengan cara menyambung dengan Sang Khalik. Ya. Ya. Ini karena tatkala sudah hampir satu tahun penuh. Ya, sudah hampir satu tahun penuh kita berhubungan dengan sesama makhluk Allah SWT. Konsentrasi atau persentasi kita berhubungan dengan sesama makhluk itu terlalu dominan. Ya. Terlalu dominan. Mungkin dalam setahun, ya, 90% hubungan kita dengan sesama makhluk atau lebih, ya. Maka 10 hari ini saja diusahakan bagaimana seorang hamba bisa berhubungan dengan Allah SWT secara full. 10 hari ini saja, ya, 10 hari ini saja, karena dengannya terkala semakin kuat ma'rifah Allah, ma'rifah pengetahuan seorang hamba terhadap Allah SWT dan kecintaannya kepada Allah. Kemudian merasa tentram dan damainya dia di sisi Allah SWT. Ini secara otomatis sebenarnya tidak perlu dipaksakan. Itu menyebabkan orang tersebut semakin fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua sisi. Ya, dari semua sisi. Semakin fokus, semakin nyaman dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan secara otomatis semakin risih dia tatkala terlalu berlebihan, ya, berhubungan dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sinilah hakikat yang sering kita dengar al-unsubillah. Ini hakikat al-unsubillah. Tatkala seorang itu merasa nyaman dengan berhubungan dengan Allah, dan tatkala dia risih tidak nyaman berhubungan dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini penting. Ya. Karena hukum-hukum secara fikih gampang kita dapatkan. Dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, lamma kana salahul qalb wa istiqamatu ala tariq sayri ila Allah ta'ala mutawaqqifan ala jam'iyatihi. Jadi lurusnya hati, sehatnya hati, ya, ini ucapan ini keluar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi la mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasada fasada jasadu kullu ala wahil qalbu. Jadi sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, ya. Apabila daging tersebut baik, maka akan baiklah seluruh tubuh tersebut. Apabila rusak, akan rusaklah seluruh tubuh tersebut. Nah, baiknya hati kita, ini lurusnya hati kita terkala berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati kok berjalan? Iya, berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jalannya hati itu lebih cepat, ya, daripada jalannya fisik. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kesempatan yang lain bahwasanya sayyid ilallah la taqta bil abdan. Ya. Berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu bukan dikejar, diputus dengan fisik, ya, tapi dengan hati. Iya, mutawakkifan ala jam'iyatihi. Lurusnya hati, sehatnya hati, baiknya hati itu tergantung fokus dan konsentrasinya hati ini kemana. Iya. Biikbalihi, yaitu tatkala dia fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna syaitanal qalb la yamu illa al-iqbal ala Allah taala. Ya, karena ya terpecahnya hati, terpecahnya konsentrasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada yang menggiringnya kecuali terkala seorang fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyinggung apa saja yang bisa membuat hati ini terpecah daripada konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat jalan yang sudah lurus tadi belok ke kanan atau mundur ke belakang. Walaupun kelihatan fisiknya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kok stagnan sebenarnya? Jalan di tempat. Tuk tuk tuk tuk sekian tahun masih jalan di tempat saja. Ya. Atau malah mundur ke belakang. Ya, mundur ke belakang. Atau belok ke kiri atau belok ke kanan. Nah, bagaimana jalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu terus ke depan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa kana fudulut ta'am wasyarab wa fudul mukhalatul anam wa fudul kalam wa fudul manam. Ya. Tahu yang membuat hati terpecah. Tahu yang membuat hati kita hilang konsentrasi, yang membuat kita jalan di tempat atau berbalik ke kiri atau berpaling ke kiri dan ke kanan atau mundur ke belakang, itu ada beberapa poin. Poin yang pertama, fudulut ta'am wasyarab. Kebanyakan makan dan minum. Iya. Yang kedua, fudulul mukhalatul anam. Kebanyakan interaksi dengan manusia, kebanyakan ngobrol, kebanyakan kelebihan. Yang berikutnya, fudulul kalam. Kebanyakan ngomong terus, ya, kayak kaset rusak katanya, nggak berhenti, cacat terus, ya, padahal dia bisa menyebabkan hati itu terpecah, hilang konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tersesat, gampang tersesat itu, ke kiri dan ke kanan atau mundur ke belakang atau jalan di tempat, memutus jalan dia dan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dia memutus secara keseluruhan, bisa melemahkan atau bisa menyebabkan dia melenceng ke kiri dan ke kanan. Ya, lihat tadi. Iqtadat rahmatul azizir rahim. Maka untuk itu, dengan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha pengasih dan penyayang terhadap hamba-hambanya, untuk itulah Allah syariatkan yang pertama puasa. Puasa. Allah syariatkan puasa. Maidhiku fudul ta'am wa syarab. Yang paling kelihatan dampaknya puasa itu jelas sekali mengurangi kelebihan makan dan minum. Iya, kelebihan makan dan kelebihan minum itu yang paling jelas kelihatan dengan mata kepala. Yang namanya orang puasa ya tidak makan, tidak minum, paling jelas kelihatannya. Itu patokan pertamanya. Wastifraru qalb min akhlati syahawat al-mu'awwiqah lahu an syirhi ila Allah Ta'ala. Ya, sehingga memfokuskan lagi hati ya daripada terancui dengan syahwat-syahwat yang bisa melencengkan orang dari berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disyariatkanlah puasa dengan kadar maslahatnya. Artinya dengan kadar maslahatnya, selama puasa tersebut memperkuat dia untuk beribadah, untuk semakin fokus terhadap ibadah-ibadah yang lain. Iya. Puasa untuk orang-orang tertentu semakin membuat dia fokus dalam membaca Al-Quran, semakin membuat dia fokus untuk belajar ilmu Islam, dan sebagian orang semakin membuat dia khusyuk untuk berjihad dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang tertentu, ya. Banyak itu. Makanya ada hadis yang mengatakan man shoma fi sabilillah ab'adallahu subhanahu wa taala minan nar sab'ina kharifan. Barang siapa yang bisa berpuasa di jalan Allah, perlu diingat tafsir jumhur, maksudnya fisabilillah ketika keterangan di dalam Al-Quran dan Sunnah, di dalam hadis ini secara khusus maupun ayat-ayat dan hadis yang lain, maksudnya fisabilillah itu ketika berperang, berperang membela agama Allah SWT, dia tetap berpuasa dan kuat, nggak lemes gitu, itu pahalanya luar biasa. Allah jauhkan dari neraka jahanam 70 tahun. Iya. Ya, artinya puasa untuk orang-orang tertentu itu semakin dia berpuasa, semakin dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin konsentrasi dia. Ini makanya dikatakan qadrul maslahah. Ya. Untuk juga tapi juga tidak berlebihan, ya. Karena ada yang berlebihan dalam permasalahan ini. Ya, artinya membuat puasa tapi melemahkan sisi-sisi ibadah yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, wa syuri'alhamul i'tikaf, sehingga disyariatkanlah untuk hamba-hamba yang penuh kekurangan tadi i'tikaf. Alladzi maqsuduhu wa ruhuhu, apa maksudnya i'tikaf, apa tujuan i'tikaf, ya, apa cuma sekedar numpang pindah tidur, ya, ya, bukan. Apa cuma sekedar mengurung diri di masjid? Bukan. Intinya itikaf ruhnya, ruhnya. Jadi kalau tidak ada ruh, badan tidak ada ruh, mati badan tersebut. Artinya itikaf tidak ada ruhnya, itu cuma sekedar rekreasi datang ke masjid saja. Ya. Kalau tidak ada ruhnya. Apa ruhnya? Ruhnya kata beliau, ukuful qalbi ala Allah wa jam'iyati alaihi wal khalwa wal inqita wa nisigal bihi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Yaitu menahan hati, mengurung hati ini, mengkondisikan hati kita, memfokuskan hati kita, menahan hati kita hanya kepada Allah SWT, fokus kepada Allah SWT. Itu intinya. Dengan berkhulwat, bermunajat kepada Allah SWT, berdiam diri dengan Allah SWT, menyendiri dengan Allah SWT, memutus hubungan dengan makhluk, fokus kepada Allah SWT, menyibukkan diri dengan Allah SWT, Sehingga apa? Wa yasiru dzikruhu wa hubbu wal iqbal alaihi fi mahalli umumil qalb. Sehingga apa? Sehingga zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempertebal kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, ini memenuhi relung hatinya. Itu intinya. Wa khataratihi, bahkan khataratnya. Ya, khatarat benak pikirannya itu fokus di ke atas arsy. Fokusnya ke atas arsy. Khataratnya, benaknya, khayalannya, pikirannya itu biarkan 10 hari ini fokusnya ke atas arsy. Kata Imam Ibnu Jauzi atau Imam Muqayyim rahimahullah taala, ya, seperti itu adanya. Fayastawli alaihi badalaha wayashirul hamdihi kulluh wal khatarat kulluha bidzikrihi wal fiqra fi tahsil maradhihi. Ya, jadi fokus ke situ. Ya, ya, benak pikirannya fokus kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya fokus bagaimana mengharapkan keridhaan Allah, bagaimana menggapai keridhaan Allah, sehingga fayasiru unsuhu billah. Sehingga apa? Berganti tadi. Faisir unsu billah. Sekarang dia merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala merasa nyaman. Ya. Tadinya mungkin dia kurang nyaman berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kok lama sekali nih imam. Kurang ajar nih imam. Ya. Kita masih banyak kerjaan. Bukan salat aja kerjaan kita. Wal iyadz billah. A'udzu billah. Ya, lihat ini hatinya itu sudah hilang. Ya. Ruh hatinya itu sudah hilang. Ini fayasiru unsuhu billah. Jadi sekarang dia fokus, dia merasa nyaman dengan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Badalan min unsi bil khalq. Yang tadinya dia justru nyaman dengan makhluk. Dengan nyamuk, wah, dengan sahib-sahibnya betah. Ya, berjam-jam. Kakek-kakek, wah, seolah-olah tidak ingat akan kematian, tidak ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Ya, badalan min unsi billah wa bu'dihi bidzalik. Ya, jauh tadinya sempat jauh dari merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Liunsi bihi yaumul wahsabil kubur. Ingat, ya. Siapa yang menemani kita kalau kita sudah masuk dalam kubur? Itu sahib-sahib, ya. Masih ada lagi majelis-majelis. Ya. Kumpul-kumpul ketawa-ketawa kalau kita sudah di dalam kubur. Tidak ada lagi. Siapa yang bikin kita nyaman? Sudah gelap gulita, ya. Ya. Yang bikin kita nyaman dulu, tatkala kita nyaman berubah dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti di kubur kita juga nyaman di dalam kubur. Ya, kita juga nyaman. Lebih nyaman daripada dunia-dunia dulu yang tadinya kita lewati. Karena apa? Karena dulu di dunia kita nyaman berubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tatkala kita tidak nyaman berubah dengan Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan nanti dalam kubur juga kita tidak merasa nyaman. Gelisah. Gelisah kok sendirian, kemana sahib-sahib? Ya, sendiri. Ya. Sendiri di alam barzakh. Ya. Tapi tak kala seorang dulu di dunia merasa nyaman berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa nyaman bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ah ini, merasa nyaman bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia di dalam kubur insyaallah juga akan merasa nyaman bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah intinya i'tikaf. Dia katakan maksudul i'tikafil a'zam. Ya. Inilah intinya, tujuan, target daripada i'tikaf yang terbesar. Ya. Target i'tikaf yang terbesar. Antum dapat poin ini saja itu sudah cukup sebenarnya. Ya. Baik. Ikhwan fi din wa akhwati fillah rahimanallahu iyyakum. Ya. Baru setelah itu kita bahas sedikit, ya, hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum fisiknya. Ya, hukum-hukum fisiknya sebentar, tidak perlu buat capek mikir, tidak perlu dalam-dalam mikirnya. Artinya semua orang bisa mempelajarinya. Jadi kita katakan, kita berbicara daripada ruh, ruh i'tikaf. Sekarang kita berbicara sisi fisik i'tikaf. I'tikaf secara bahasa itu dari wazan ifta'ala, akafa ya. Jadi i'takafa, i'takafa maksudnya dawam alaihi ya. Artinya melazimi, berkonsentrasi pada suatu titik, mendiam, berdiam diri pada suatu tempat. Ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 52, "Mahadi tamatsilul lati antum laha aqifun." Ya. Perkataan Nabi Ibrahim, "Apa ini berhala-berhala yang kalian berdiam diri di sisinya?" Ya. Kalian tidak jauh-jauh dari dia, dari mereka, dari berhala-berhala tersebut. Ini secara bahasa. Secara sisi ilmu fikih, istilah ilmu fikih, luzumul masjid li ta'atillah. Ya, berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi berdiam di masjid. Bukan berdiam di hutan, bukan berdiam di gua, bukan berdiam di rumah. Ya. Walaupun dengan beribadah, enggak. Jadi i'tikaf secara istilah fikih itu berdiam di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna bil masajid." Janganlah kalian menggaulinya, menggauli istri dalam keadaan kalian itu berdiam diri di masjid. Di sini termasuk juga hal yang dilarang, yaitu mencumbu istri di masjid. Ya, mencumbu istri di masjid. Walaupun tidak sampai berhubungan sama istri. Berikutnya, tadi sudah kita singgung apa yang dimaksud ibadah di situ, apa yang dimaksud ketaatan di situ. Di situ kita sebutkan maksudnya ketaatan di situ adalah ketaatan yang spesifik sifatnya, yang khusus. Ya, yang khusus. Ibadah banyak, taat kepada Allah banyak. Banyak macamnya. Tapi yang dikehendaki di sini yang sangat spesifik. Ya. Fokus seperti baca Quran, zikir, istighfar dan lain sebagainya gitu. Kemudian poin yang berikutnya, hukum asalnya i'tikaf itu adalah sunnah. Ya, hukum asalnya i'tikaf itu sunnah, kecuali kalau seorang bernazar i'tikaf. Ya, kalau dia bernazar jadi wajib. Kalau dia bernazar menjadi wajib. Ya, tapi kalau dia tidak bernazar itu hukum asalnya dia sunnah. sunnah ma'amr bi syari' amran ghair lazimin, hal yang dianjurkan oleh syariat tapi dengan tidak melazimkan, tidak mengharuskan. Dilakukan ya alhamdulillah dapat keutamaan, tidak dilakukan ya tidak apa-apa. Ya. Kemudian kapan waktunya? Waktunya kapan saja. Walaupun tadi kita singgung yang paling afdol 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu sepakat para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau selain di bulan Ramadan, jangankan selain 10 hari terakhir di bulan Ramadan, selain di bulan Ramadan pun boleh. Rasulullah pernah itikaf di bulan Syawal. Kemudian tidak ada dalil yang mengkhususkan di bulan Ramadan saja. Kapan saja boleh. Kemudian yang berikut permasalahannya, di mana? Di mana-mana saja, yang penting namanya masjid. Ya. Kenapa demikian? Karena ada sebagian ulama yang mengatakan itikaf tidak disyariatkan kecuali di 3 masjid saja. Ada hadis yang berbunyi la itikafa illa fil masajid tsalatsah. Hadis Hudzaifah, Rasulullah SAW bersabda tidak ada itikaf kecuali di masjid yang 3. Ya, ada pembahasan di antara ulama di sini. Kesimpulannya hadisnya sahih, walaupun sebagian ulama mempermasalahkan kesahihan hadisnya, tapi yang benar hadisnya sahih. Sahih dia. Tapi yang menjadi salah itu dalam memahami hadis tersebut. Tatkala dikatakan itikaf selain Masjid Haram, Masjid Nabi, Masjid Al-Aqsa itu tidak disyariatkan, itu salah. Buktinya apa salah? Buktinya sahabat yang mulia, yang lebih faqih dan insyaallah juga lebih berilmu dan lebih bertakwa, dia juga calon penghuni surga, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, tatkala mendengar Hudzaifah sempat mempermasalahkan orang yang itikaf di Masjid Bani Hanifah di tempatnya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Hudzaifah melapor kepada bin Mas'ud. Laporkan bahwasanya kenapa orang-orang itu beritikaf di masjid itu, padahal Rasulullah SAW mengatakan tidak ada itikaf kecuali di masjid yang 3. Maka kata Ibnu Mas'ud, la'allahum asabu fa'akhta'ta wa dzakaru fanasita. Ya, artinya tidak seperti yang kau sangka, sepertinya kelihatannya mereka lebih benar, engkau yang salah. Ya, engkau salah. Ya. Mereka lebih ingat, engkau yang lupa. Ya. Artinya di sini ada istilah uslub di dalam bahasa Arab, asalibil lughah. Ya. Uslub dalam bahasa Arab. Terkala ada istitsna yang seperti ini, pengecualian-pengecualian seperti ini. Tidak harus pengecualian secara hakikat. Ya, tidak harus pengecualian secara hakikat. Di sini dikatakan oleh ulama maksudnya la itikafa afdal illa fi masjid tsalatsa. Tidak ada itikaf yang lebih afdal melebihi masjid yang 3. Artinya, kalau mau cari itikaf yang paling afdal itu masjid yang 3. Masjid Haram, Masjid Nabi, Masjid Al-Aqsa, itu maksud daripada hadis ini. Ya. Bukan tidak sah itikaf kecuali 3 masjid. Ya. Kenapa? Yang pertama, Al-Quran mengatakan jelas kalian itikaf di masjid al-situ al-istighraqiyah. Kullul masajid, semua masjid umum apa saja kalian bisa itikaf di situ. Ya. Nah, ini Loh, kenapa disebutkan secara khusus? Iya, memang karena keutamaannya. Karena keutamaan tiga masjid tersebut tidak sama dengan masjid-masjid yang lain. Ya, makanya ada di dalam istilah syariat, ada hadis yang mengatakan la riba illa fin nasi'ah. Tidak ada riba kecuali riba nasi'ah. Tahu riba nasi'ah? Di dalam ilmu fikih, riba itu secara globalnya ada dua. Riba nasi'ah dan riba fadl. Iya. Riba nasi'ah itu riba seorang melakukan transaksi, ya. Misalnya emas dengan emas atau perak dengan perak atau emas dengan mata uang dengan uang, dolar dengan rupiah. Ya, dolar dengan rupiah. Misalnya dia transaksi kemudian tidak selesai di tempat. Itu namanya nasi'ah. Tunda, insya Allah kita transaksi deal, tapi selesainya bayarnya dan lain sebagainya 3 bulan kemudian. Ya, 3 bulan kemudian. Termasuk yang terjadi pada praktek-praktek banyak dari perbankan. Ya, ya, memberi pinjaman, tapi dengan menunda sekian masa, tidak selesai di tempat, pembayarannya bertempo. Nah, tempo ini namanya nasi'ah. Ya. Apakah kita pahami daripada hadis tersebut bahwasanya riba cuma nasi'ah saja? Riba itu kalau dia sifatnya nasi'ah saja. Ya. Padahal ada lagi yang namanya riba fadl. Ya. Riba fadl itu riba yang umum, artinya beli dengan $100 dapat duit $200 misalnya, atau beli emas ya 1 kilo dengan 1 kilo 1/4, ya itu riba fadl, ya itu riba fadl. Seperti hadis Bilal itu, beliau membeli korma yang bagus yang jelek dengan korma yang bagus, ya. Misalnya korma yang bagus, ya, korma ajwa, ya, 1 kilo ditukar dengan korma ilan yang jelek bisa dapat 10 kilo. Itu riba fadl, ya, itu riba fadl ada di dalam syariat. Terus kenapa Rasulullah mengatakan tidak ada riba kecuali riba nasi'ah? Ah, maksudnya ini, paham kan? Tidak ada riba yang aghlab, yang benar-benar riba kecuali riba nasi'ah, itu maksudnya. Bukan berarti selain riba nasi'ah itu boleh. Ya, riba fadl buktinya tidak boleh. Nah, ini juga termasuk di sini. Jadi harus kita bisa memahami uslub min asal bil lughah. Ya, uslub min asal bil lughah di sini. Ya. Jadi maksudnya tidak ada itikaf yang lebih afdol dari situ. Itu. Sama juga dengan Rasulullah SAW mengatakan la salata bihadrati ta'am wala wahuwa yudafiul akhbasan. Ya, juga harus mengerti. Tidak ada sholat ya di hadapan makanan. Nah, sholat itu ayam bakar sudah di depan kita. Ya. Apa hukumnya? Hukumnya kalau orang yang tidak mengerti detail bahasa Arab, dia mengatakan wah berarti tidak sah sholat di hadapan makanan. Ya, padahal pembahasannya panjang. Dijelaskan oleh ulama maksudnya tidak ada sholat yang lebih afdol, ya. Maksudnya juga itu kalau sekiranya membuat dia tidak konsentrasi sama sekali. Maksudnya juga ketika dia merasa lapar dan merasa ingin makan, tapi kalau dia kenyang, panjang jalan ceritanya. Ya, jadi harus mengerti tata cara bahasa Arab, tata bahasa Arab dengan tentunya bimbingan-bimbingan para ulama. Kemudian setelah itu itu juga ayat yang lain juga di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 125 antahira baitil taifin wal akifin rukai sujud. Itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk mensucikan Masjidil Haram bagi orang yang tawaf, wal akifin bagi orang-orang yang i'tikaf, ya, dan rukuk dan sujud. Jadi ternyata memang itikaf ini ibadah yang dari zaman dulu sudah ada. Dari zaman Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail sudah ada. Kemudian yang menjadi permasalahan berikutnya, kapan waktu itikaf? Ya, maka jawabannya, itikaf kapan saja. Ya. Walaupun yang paling afdol 10 malam terakhir. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, itu yang paling afdol. Kemudian yang permasalahan berikutnya, apakah itikaf harus 10 hari? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Boleh sehari, boleh dua hari, boleh tiga hari, boleh empat hari, ya. Boleh setengah hari, ya. Boleh semalam saja, boleh pagi sampai sore saja, boleh maghrib sampai subuh saja, boleh. Ya. Karena apa? Karena tidak ada dalil yang membatasi. Ya. Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh itikaf kecuali sehari semalam. Atau tidak boleh itikaf kecuali 10 hari. Tidak ada keterangan seperti itu. Ya, yang ada justru diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menazar untuk itikaf satu malam atau satu hari, ya, di Masjidil Haram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tunaikan nazarmu. Ya. Walaupun diingatkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, itu memang disyariatkan yang seperti itu. Maksudnya itikaf selain di bulan Ramadan, di lain 10 hari di bulan Ramadan. Iya, memang sah-sah saja. Tapi untuk kita menganjurkan orang, untuk kita melaksanakannya seperti syiar, itu menjadi tanda tanya. Iya. Kalau menjadi syiar, alhamdulillah dari masa ke masa yang namanya syiar Ahlus Sunnah salah apa namanya termasuk ibadah yang sifatnya dilakukan secara bersama-sama ramai, ya, riuh, ramai dibincangkan, dan itu ya 10 hari di bulan Ramadan, ya, alhamdulillah sampai sekarang masih seperti itu adanya. Walaupun tadi kita katakan untuk tidak mempermasalahkan orang yang itikaf selain dari bulan Ramadan, silakan. Tapi untuk kita anjurkan orang secara khusus, ya ayo kita itikaf nanti tanggal 10 Syawal rame-rame, itu jadi tanda tanya. Tapi kalau ada persen-persen tertentu dia mau itikaf, dia sendiri tidak perlu tanya kawan-kawannya, silakan. Ya. Beda dengan 10 hari bulan Ramadan, kita umumkan dari jauh-jauh hari, kita mau buka, ya, itikaf 10 hari bulan Ramadan. Ya, daftar berapa? 120.000 misalnya. Ya itu satu sisi ada pembenarannya. Ya, ada pembenarannya. Ya. Ya, sama ini juga beliau misalkan dengan ada salah seorang sahabat yang setelah selesai baca surat pasti baca qul huwallahu ahad. Ya. Ya, pasti baca qul huwallahu ahad. Ini dikatakan oleh beliau, ya, dengan sebelumnya dari ulama mengatakan ini tidak sunnahnya, itu tidak umum sifatnya. Jadi kalau ada orang melakukan silakan, tapi kita tidak menganjurkan orang melakukan seperti itu. Kenapa? Karena kalau dia sunnah secara umum pasti dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paling tidak, walaupun Rasulullah tidak lakukan, paling tidak ada anjuran secara khusus. Misalnya, iqra'u, ya, qul huwallahu ahad ba'da kulli surah, bacalah qul huwallahu ahad setiap kalian selesai membaca surat. Kalau memang dia itu, walaupun tidak dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang ada sunnah, Dia sunnah, sepakat para ulama tentang kesunahannya, tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seperti apa misalnya? Seperti puasa Daud. Puasa Daud itu Rasulullah SAW tidak melakukannya, tapi Rasulullah SAW menganjurkannya. Dia sunnah. Jadi jangan juga salah paham bahwasanya yang namanya sunnah harus dikerjakan Rasulullah SAW. Bukan. Ya. Sunnah itu ada namanya sunnah fi'liyah, ada namanya sunnah kauliyah. Nah, puasa Daud itu sunnah kauliyah, anjuran dari Rasulullah SAW. Ya, ucapan Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah sendiri tidak melakukannya. Nah, paling tidak ada dua sisi ini. Ya, di sini Rasulullah SAW tidak ada anjuran secara khusus. Ya, cuman ada salah seorang sahabat, Qadiyatul Ain, ya, kondisi tertentu dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, ya Rasulullah ada ini sahabat, setiap jadi imam dia baca itu terus. Ya, yang paling menunjukkan lagi, lihat, kalau dia sunnah secara umum, masa ketinggalan Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, dan imam-imam yang lain tidak baca surah itu. Ya, Abu Bakar kan? Ya. Banyak dia berapa tahun dia jadi khalifah? Umar, berapa tahun dia jadi khalifah? Jadi imam, ya, yang namanya khalifah itu jadi imam salat. Ya. Imam salat, Utsman juga. Ya. Ali juga dan sahabat-sahabat yang lain. Tidak ada dinukil mereka setiap baca satu surat baca kul wallahu ahad di dalam sholatnya, enggak ada. Ini menunjukkan maksudnya dia tidak sunnah secara umum, walaupun kalau ada orang melakukannya tidak kita ingkari. Sebagaimana Rasulullah SAW juga tidak mengingkari. Iya. Yeah. Dia kata-kata kita katakan sunnah, ya yeah, hukum asalnya. Permasalahan berikutnya dia bisa menjadi wajib dengan nazar. Ya, dia bisa menjadi wajib, itikaf menjadi wajib. Kalau orang bernazar, kalau saya dapat ini, karena Allah SWT saya akan beritikaf di Masjid Amwa, ya, 10 malam terakhir tahun ini. Ya, nah, jadi wajib dia, jadi wajib. Ya, dosa deh kalau dia tidak lakukan. Tapi karena sisi yang lain, karena sisi dia mewajibkan dirinya yaitu dengan bernazar. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu." Barang siapa bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia tunaikan. Dan itikaf adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, permasalahan berikutnya, pendapat yang masyhur dari kalangan ulama, ya, dengan menggabungkan beberapa dalil bahwasanya itikaf itu tidak dibenarkan kecuali di masjid yang di situ ditunaikan jamaahnya. Ditunaikan jamaahnya. Ya. Kenapa? Karena kalau ada masjid yang tidak ada sholat jamaahnya, ya masa dia setiap azan dia keluar itikaf apa itu namanya? Ya kan? Itikaf ya luzum berdiam di situ. Ini kalau bolak-balik enggak berdiam namanya. Iya kan? Nah, itu. Walaupun masjidnya tidak ditegakkan Jumat. Ya. Ya, walaupun masjidnya tidak ditegakkan Jumat, ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama seperti itu. Ya, walaupun tidak ditegakkan Jumat. Karena Jumat tidak terlalu bertentangan dengan konsep itikaf itu sendiri. Ya. Dia pas salat Jumat dia keluar datengin. Ya kan? Misalnya ada salat, ya kalau kita musola lah, boleh. Musola itu ya masjid juga. Ya masjid juga. Ada jamaahnya, tapi dia tidak ada Jumatnya. Ya kan? Nah pas hari Jumat, ya dia mandi, dia datang sholat Jumat ke masjid. Nah ini tidak terlalu bertentangan dengan konsep i'tikaf. Ya tidak terlalu bertentangan dengan konsep i'tikaf. Berdalil juga dengan keumuman firman Allah SWT, wa antum aqifuna bil masajid. Ya. Itu jelas insya Allah pendalilannya. Kenapa kita katakan kenapa harus ada sholat jamaahnya? Ya tadi, kalau bisa saja orang mengatakan, loh, kenapa tidak berdalil juga dengan wa antum akifun masjid, masjid yang umum, mau ada sholat jamaah atau tidak sholat jamaah, ya masjid terminal misalnya, ya kan? Ya, masa musola terminal, artinya secara logika saja orang itikaf di musola terminal, ya, bukannya ibadah dia di situ. Pertama mungkin dia bisa ribut sama pengurus terminal. Yang kedua dia bisa enggak fokus lihat mbak-mbak, nenek-nenek yang lain sholat di situ. Iya kan? Nah, ini artinya atau mesti ada musala di dalam rumahnya. Musala di jadi salah satu kamar dalam rumahnya dia buat itikaf di situ. Ya kan? Tidak kemudian setiap jamaah dia harus keluar. Ya kan keluar. Itu ya bertentangan dengan konsep i'tikaf. Ini pendapat yang lebih tengah-tengah. Karena ada ulama juga yang mengatakan, ya walaupun masjid di dalam rumahnya boleh, tapi itu kecuali kalau dia tidak mewajibkan sholat jamaah. Bahkan menurut pendapat jumhur yang mengatakan sholat jamaah sunnah mu'akkadah, ya, tetap aja bertentangan. Ya, masa meninggalkan perkara yang ya, sunnah, ya, kemudian sunnah mu'akkadah dalam rangka melaksanakan sunnah, ya tentu bertentangan. Sunnah sendiri kan bertingkat-tingkat, tidak sama antara satu sunnah dengan sunnah yang lain. Ya. Siwak sunnah, ya kan? Mencabut bulu ketiak juga sunnah. Beda-beda kan? Salat sunnah, rawatib sunnah. Apa sama itu satu sama lainnya? Beda-beda. Ya kan? Puasa saja, puasa sunnah banyak. Tapi puasa sunnah dan puasa yang lainnya itu berbeda-beda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun untuk wanita, maka dia pengecualian kan? Pengecualian apa? Wanita tidak wajib mendatangi sholat jamaah, sehingga dia lebih umum lagi. Boleh bagi dia untuk beritikaf di masjid yang khusus, walaupun tidak ada jamaahnya, ya, masjid rumahnya dan lain sebagainya. Ya. Menjadi kampungnya, ya. Selama tentu saja aman dari fitnah. Ya, kalau menimbulkan fitnah, ya fitnah itu macam-macam bisa membuat kaitannya berhubungan antara pembicaraan orang yang tidak sedap, ya. Kok ada ibu-ibu nih rame-rame di sini ngapain? Ya. Atau juga misalnya menimbulkan fitnah secara khusus membuat orang-orang yang hatinya berpenyakit, ya, membuat orang-orang yang hatinya berpenyakit itu mempunyai hasrat yang macam-macam, itu fitnah namanya. Maka perkara yang sunnah bisa menimbulkan perkara yang haram, maka perkara fikih mengajarkan untuk meninggalkan perkara yang sunnah tersebut. Dan bahkan dilarang untuk itu. Ya. Apa buktinya? Buktinya perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Benar memang Rasulullah SAW mengatakan la tamnau ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang para istri mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kita tidak boleh melarang istri mendatangi masjid. Ya. Tapi batasannya apa? Untuk ketika tidak menimbulkan fitnah. Tapi ketika menimbulkan fitnah wajib untuk dilarang. Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, "Lau ya'lam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fa'alatin nisa al-yawm, ya, lamana'unna." Kata ayati al-masjid, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, kalau Rasulullah SAW tahu apa yang dibuat perempuan zaman sekarang, Maksudnya zaman Aisyah. Ya, zaman Aisyah. Masih belum jauh. Ya, ini sekarang sudah 1500 tahun hampir. Masih hitungan belasan tahun saja. Masih hitungan puluhan tahun saja dari Rasulullah SAW. Berapa tahun saja. Kalau Rasulullah tahu apa yang dilakukan perempuan-perempuan zaman sekarang, maka Rasulullah SAW pasti akan larang mereka datang ke masjid. Ya, lihat dengan fikih. Memang boleh perempuan datang ke masjid, silakan. Tapi kalau sudah menimbulkan fitnah, dicegah. Tidak boleh. Ya. Ya. Ini. Dalilnya itikaf istri-istri Rasulullah SAW itu bisa dijadikan dalil tentang yang disyariatkannya perempuan beritikaf. Kemudian yang berikutnya, ketika ada pembahasan yang sering ramai, kita singgung secara singkat saja, yang sering ramai antara talabatul ilm satu sama lainnya, yaitu terkala Rasulullah SAW menganjurkan dengan perkataan maupun perbuatannya untuk beriktikaf di 10 hari di bulan Ramadan yang terakhir, kapan mulai masuknya, ya kapan mulai masuknya dia ketika itu. Ya, maka ada tiga pendapat ulama yang masyhur. Ya, pendapat mayoritas ulama yaitu orang yang beriktikaf tersebut masuk dari matahari terbenam pada hari yang ke-20 ketika hendak masuk malam 21. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad. Ya, imam yang empat ini dan imam-imam yang lain banyak. Dalilnya ada hadis Aisyah, ada hadis Ibnu Umar, ada hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ada hadis Abu Hurairah. Ya. kana Rasulullah SAW yataqab al-asral awakhir min Ramadan hatta tawafahu Allah Azza wa Jal. Rasulullah SAW beriktikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah wafatkan. Hadis Ibnu Umar, kana yataqab al-asral awakhir min Ramadan. Kurang lebih sama. Hadis Abi Sa'id, kurang lebih sama maknanya. Hadis Abu Hurairah, ya, ada tambahan. Rasulullah SAW kan ya takif kulli Ramadan asrat ayam. Rasulullah SAW itikaf awalnya di bulan Ramadan, ya. Kemudian falamma kana al-'am alladhi kubira fi, dan terkala di tahun terakhir beliau meninggal situ, itikafa 20 yauman, beliau itikaf 20 hari. Apa sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya, di situ sahabat Rasulullah SAW menetapkan Rasulullah SAW itikaf 10 hari. Ya. Ya. 10 hari. Dan maksudnya dikatakan orang yang itikaf, yang tidak itikaf malam 21 itu tidak dikatakan dia itikaf 10 hari secara tuntas, tapi 9 hari setengah. Ya, 9 hari setengah. Karena yang namanya hari di dalam istilah syariat itu dimulai dari terbenam. Dimulai dari terbenam matahari, itu sudah masuk hari. Ya, sudah masuk hari yang baru. Ya. Nah, ini yang lebih masuk akal. Ya, sesuai dengan syariat dan lebih masuk akal. Ya. Dengan matahari terbenam itu sudah mulai hari yang baru. Matahari terbenam masuk hari yang baru dia. Iya. Bukan yang ada sekarang. Itu kerancuan tapi yang dipaksakan untuk benar. Ya. Yang ada sekarang apa? Jam berapa? Bukan jam 1. Jam 00.01. Jam 00.02.01. Ah ya, itu sudah masuk hari yang baru. Ini rancu secara berpikir juga. Bagaimana? Istilahnya apa? Midnight. Tengah malam itu kapan? Jam 12. Iya kan? Jam 24.00. Iya. Kok tiba-tiba jam 00.02.01 selamat pagi. Ya kan, enggak masuk akal itu. Masa dari tengah malam lewat 1 detik tuk, sudah pagi. Ya kan, mestinya kalau mereka berpikir sederhana saja, mestinya jam 24.00 itu kalau gitu akhir malam, bukan midnight. Ya kan? Midnight itu tengah malam kan? Iya. Ya artinya akhirnya akhir malam. Nah, tapi mereka mungkin ada maksudnya berusaha untuk menjauhkan kebenaran Islam. Salah satunya mereka kan berbondong-bondong tuh. Dalam Al-Qur'an, dalam syariat, dalam hadis Rasulullah SAW, yang namanya awal hari itu dari terbenam matahari. Ya kan? Kalau dari terbenam matahari itu sudah masuk 1, 2, 3 itu pas, berarti jam 12 malam itu tengah malam. Jam 1 masih malam. Ya kan? Jam 2 masih malam. Kalau yang ada sekarang jam 1 sudah pagi, jam lewat 1 detik sudah pagi, dari tengah malam ke 1, dari tengah malam ke pagi, mana akhirnya? Mana akhir malamnya? Iya kan? Dalam istilah syariat ada awal malam, ada tengah malam, ada akhir malam. Dalam istilah yang ada sekarang cuma ada awal malam dan tengah malam, tidak ada akhir malam. Iya kan? Langsung masuk pagi. Dari mana itu ceritanya? Masa ada tengah enggak ada, ada awal, tidak ada akhir, yang ada cuma tengah. Gimana cara berpikirnya? Iya kan? Tidak masuk akal. Ya berusaha untuk menjauhkan dari kebenaran-kebenaran Islam. Ya. Itu. Nah, demikian juga ini ulama, jumhur ulama. Sampai-sampai ulama mengatakan hampir ulama salaf hampir tidak ada yang, ada sedikit yang tidak sependapat dengan pendapat ini. Ya. Bahwasanya 10 malam terakhir itu itikaf. Orang yang mengatakan saya beritikaf 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, yaitu hendaklah dia masuk, ya, hendaklah dia mulai itikafnya ketika menjelang maghrib itu. Pas maghrib dia sudah ada hari terakhir 20 atau awal malam 21 dia sudah ada di situ. Kalau tidak, dia tidak lengkap dia tidak lengkap itikaf 10 hari terakhirnya. Berarti dia cuma 9 hari setengah. Ya, 9 hari setengah. Karena pendapat yang kedua akan kita bahas, itu masuk setelah sholat subuh. Ya. Tapi itu kurang tepat. Kemudian yang berikutnya yang memperkuat kebenaran pendapat ini. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itikafnya tadi untuk apa? Termasuk salah satu tujuan itikaf untuk apa? Untuk apa tadi? Untuk ahsan barakallahu fik. Untuk tahari Lailatul Qadar. Dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Iya. Iya, malam Lailatul Qadar itu pendapat ya walaupun harus diakui ulama itu berselisih 40 pendapat dalam kapan Lailatul Qadar. 40 pendapat. Ya, termasuk salah satu permasalahan yang paling banyak perselisihan situ. Bayangkan 40 pendapat. Kurang banyak ya. 40 pendapat. Tapi pendapat yang paling masyhur, pendapat jumhur itu yang paling pas sesuai dengan dalil juga 10 malam terakhir. Itu kemungkinan besar Lailatul Qadar jatuh pada hari itu, pada waktu itu. Ya. Terlebih lagi pada yang ganjil-ganjilnya. Mulainya kapan kalau gitu? Malam 21. Kalau kita baru masuk subuh, udah hilang semalam. Padahal pernah di zaman Rasulullah SAW Lailatul Qadar tanggal 21. Ya, sebagaimana hadis Abi Sa'id. Ya, mas, sudah dilewatkan satu malam. Sayang dong. Iya kan? Sayang sekali. Mana tahu tanggal 21 itu Lailatul Qadar. Kita baru masuk subuhnya. Ya kan? Sayang. Jadi tidak masuk akal Rasulullah SAW meninggalkan satu malam yang kemungkinan di situ juga Lailatul Qadar, dan bahkan pernah di zaman Rasulullah SAW malam Lailatul Qadar itu malam tanggal 21. Malam 21. Dan ada lagi dalil yang lebih jelas lagi. Maksudnya Rasulullah SAW beriktikaf 10 hari yang tengah-tengah di bulan Ramadan. Ada itu. Fa'ataka fa'aman hatta idza kanat laila 21. Dan beliau beriktikaf pada tahun tersebut sampai pada malam 21. Ya, jadi pada tengah-tengah pada malam 21 wa hiya al-lailatu allati kana yakhruj fiha min itikafihi sallallahu alaihi wasallam, malam yang beliau keluar dari itikafnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Man i'takafa falyatakif al-ashr al-awakhir." Barang siapa hendak beritikaf, hendaklah dia itikaf 10 hari terakhir. Ya, padahal Rasulullah SAW sudah 10 hari yang tengah-tengah. "Wa qad ra'aytu hadhihi al-laila tsumma unsituha, wa qad ra'aytuni asjud min subihatiha min fima'i wa tin, fima'in wa tin." Aku lihat pada malam hari ini, tapi aku lupa. Tapi yang jelas aku ingat, kata Rasulullah SAW, malam tersebut aku sujud ya pada pagi harinya di lantai masjid ini sudah tergenang dengan air dan agak sedikit becek. Ya, karena masjid Rasulullah SAW itu kalau hujan becek, ya, cuman pakai pelepah korma saja atapnya. Kalau hujan bocor, ya, dan lantainya juga lantai masih tanah. Ya, di situ. Faltamisuha fil asr al-awakhir. Maka carilah di 10 hari terakhir. Waltamisuha kulla witrin. Carilah di setiap witir yang lebih afdol lagi, ya, lebih diutamakan lagi. Walaupun ada dalil yang lain yang lebih umum bahwasanya bisa saja Lailatul Qadar itu selain yang witirnya. Walaupun yang paling rajih, yang paling memungkinkan itu yang witir. Tapi ada dalil yang umum yang menganjurkan untuk pokoknya 10 hari terakhir, mau genap mau witir, tafadhol. Walaupun yang lebih sering itu yang witirnya. Ya. Jadi malamnya itu Rasulullah SAW masih itikaf. Dalilnya apa? Dia sujud pada subuhnya itu ada masjid tergenang air. Jadi sini Rasulullah SAW beritikaf pada pertengahan bulan, ya, dan tarkala lewat 20 malam 20 lewat 20 hari, ya, dan tidak masuk 21, ya, Rasulullah SAW, ya, balik lagi ketika itu, ya kan? Balik lagi, jadi sudah dari 11 sampai 20 sudah hampir selesai ini, sudah mau masuk masuk 21. Rasulullah SAW balik lagi, terus memberikan nasihat, memberikan tausiah. Rasulullah SAW perintahkan siapa yang kepingin menambah itikaf, ya silakan, karena aku mimpi, Rasulullah SAW mimpi melihat Lailatul Qadar. Ya, kemudian Rasulullah menjelaskan anjuran untuk mengharap Lailatul Qadar pada 10 malam 10 hari 10 malam terakhir. Khususnya yang ganjilnya. Rasulullah mengatakan, "Faman kana takafa ma'i." Ya. Falyatakif fil asr al-awakhir. Lanjutkan lagi. Ya. Wa qad ra'aytu hadhihi al-laila fa unsituha. Ya. Aku lihat malam kemudian aku dilupakan. Ya. Lihat malam itu kemudian aku dilupakan. Faltamisu fil asr al-awakhir fi kulli witrin. Maka carilah di setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan di setiap witir. Wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in watin. Aku lihat aku sujud di tanah dan air. Nah, disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, malam itu malam 21, ya. Ya, malam itu malam 21 ada hujan. Dan aku lihat dengan mata kepala sendiri Rasulullah SAW mengucapkan salam, salam kumatullah, salam kumatullah. Dia lihat di muka Rasulullah SAW ada air dan tanah. Ya, ada air dan tanah. Ya. Ini pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Secara dalil dan secara alasan-alasan yang tadi kita sebutkan lebih kuat. Ya. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan masuk mulai itikaf itu pada subuh 21. Ini salah satu pendapat Imam Ahmad. Tapi pendapat beliau yang masyhur seperti yang pertama. Salah satu pendapat Imam Ahmad. Ini juga pendapat Imam Auza'i. Ishaq bin Rahawi, Layth bin Sa'd dan yang lainnya. Dalilnya hadis di Sahih Muslim dari Aisyah, kana Rasulullah SAW idza arada an yatakifa shallal fajr tsumma dakhala mu'takafah. Bahwasanya Rasulullah SAW apabila hendak beriktikaf salat subuh, kemudian beliau masuk mu'takaf, tempat mu'takaf itu tempat iktikafnya. Mereka katakan hadis ini gamblang sekali bahwasanya Rasulullah SAW masuk iktikafnya setelah salat subuh. Ya. Nah, tapi di sini ada beberapa sisi yang perlu dibahas. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan dengan jalan Yahya bin Yahya. Qala akhbarana Abu Muawiyah, ya, Imam Muslim mengatakan hadatsana Yahya bin Yahya akhbarana Abu Muawiyah an Yahya bin Sa'id an Amrah an Aisyah. Di situ ada Abu Muawiyah dari Yahya bin Sa'id. Abu Muawiyah diikuti juga oleh Ya'la bin Ubaid, ya, Wadarwardi. Ya. Dan salah satu riwayat Imam Sufyan bin Uyainah. Dia dengan dua lafal. Akan tapi diselisihi yang lebih kuat daripada itu. Ya, seperti Imam Hammad bin Zaid, ya, dari Yahya juga, Yahya bin Sa'id. Ya. Imam Malik, Imam Auza'i, ya. Muhammad bin Fudail, ya. Ini saja itu sudah jelas lebih kuat daripada yang sebelumnya. Ya. Bahwasanya lafalnya berbunyi karena Nabi SAW ya'takifu fil asr al-awakhir min Ramadan. Fa kuntu adribu lahu al-khiba fa yusalli subuh tsumma yadkhuluhu. Bahwasanya Rasulullah SAW i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, aku yang membuat tendanya. Rasulullah SAW salat subuh, kemudian Rasulullah SAW masuk. Ya, di situ tidak ada keterangan apabila Rasulullah SAW hendak i'tikaf, Rasulullah SAW salat subuh dulu baru masuk i'tikafnya. Ya, tapi di situ keterangannya Rasulullah SAW itu memang sudah i'tikaf 10 hari terakhir. Ya. Dari Ramadan, zahirnya sudah itikaf dari malamnya, ya. Kemudian aku buatkan salat subuh, kemudian masuk. Ya, itu lafalnya. Ada lafal lagi yang berbunyi, ana Nabi SAW yang itu yang tadi riwayat Hammad bin Zaid, riwayat Malik, Imam Malik. Arada ayyataqif falam man sarfa ilal makan allazi arada ayyataqif. Ya. Di situ disebutkan Rasulullah SAW terkala hendak itikaf, ketika pernah hendak itikaf dan tatkala falaman sarafa idal makan lazi arada itikafa, dan tatkala berpaling, ya, dari salat menuju ke tempat yang Rasulullah hendak itikaf, ya, tidak ada keterangan Rasulullah kalau hendak lafal seperti yang pertama tadi, ya, apabila hendak itikaf Rasulullah, ini tidak ada keterangan seperti itu. Ini cuma menegaskan bahwasanya Rasulullah SAW ya memang zahirnya Rasulullah sudah itikaf di situ, setelah salat subuh masuk ke situnya. Tidak ada keterangan ketika hendak memulai itikaf. Ya. Seperti hadis yang pertama tadi. Hadis yang Auza'i juga kurang lebih seperti itu. Karena Rasulullah idza shalla insarafa ila bina'ihi. Ya. Bila salat subuh Rasulullah menuju ke bangunan itikafnya. Iya, seperti itu. Nah, yang lebih jelas lagi riwayat Muhammad bin Fudail. Ya, karena Rasulullah yataki fi kulli Ramadan, wa idza shalla al-ghada dakhala makana allazi itakafi. Nah, ini yang paling jelas lagi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritikaf di bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan, tatkala salat subuh, beliau masuk ke tempat yang beliau sudah beritikaf di situ. Nah, di sini lihat lafalnya itakafa fihi. Ya. Beliau sudah beritikaf di situ. Artinya apa? Sudah dari malamnya, sudah dari maghribnya Rasulullah sudah itikaf di situ. Ini jelas lagi. Bahwasanya Rasulullah sudah masuk pada malamnya, bukan baru subuhnya. Dalam ini riwayat Bukhari. Dan lafaz Abi Awanah, ya, kalau itu riwayat Bukhari, lafaz Abi Awanah jalasa fi makanihi alladhi itakafa bilailin. Ini lebih jelas lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala salat subuh, ya, Rasulullah kembali ke tempat yang beliau itikaf dari semalamnya. Ya, ada enggak yang lebih jelas dari ini? Ya kan? Rasulullah sudah itikaf dari semalamnya, sudah itikaf. Ya. Tidak ada keterangan Rasulullah SAW ketika hendak itikaf baru memulai itikaf. Ya, Rasulullah sholat dulu baru memulai itikaf. Tidak ada seperti itu. Ini jelas Rasulullah sudah itikaf sebelumnya. Karena ini sudah masuk sebelumnya. Ya. Demikian juga riwayat Sufyan bin Uyainah yang jadi tadi kita katakan Sufyan bin Uyainah bin sendiri punya dua lafal. Lafal yang satunya, ya, lafal yang satunya seperti lafal yang dikuatkan, ya, lafal yang dikuatkan bunyinya idza shallas subuh atamu takafa. Rasulullah apabila salat subuh datang ke mu'takafnya, bukan apabila hendak mau mulai itikaf, ya kan? Di situ Rasulullah SAW apabila salat subuh datang ke mu'takafnya, ya, jadi kalau dilihat dari sisi periwayatannya lebih kuat, ya, lebih banyak juga, ya, itu gampang artinya kalau mau dilihat dari kuat-kuatan hadisnya, ya, sebagaimana keterangan dari Ibnu Abdul Bar dalam permasalahan ini. Tapi paling tidak kita mengkompromikan beberapa lafal, ya, kalau mau tengah-tengah, ya, kalau mau tengah-tengah. Ya, mengkompromikan beberapa lafal, bahwasanya sebagian perawi yang meriwayatkan itu dia meriwayatkan dengan makna saja, ya, dengan makna saja. Yang lebih tepat, artinya dengan makna, sekedar makna, ya, tidak dengan lafal. Ya, sementara perawi-perawi yang lebih kuat, ya, dan lebih banyak lagi itu meriwayatkan dengan lafalnya. Bahwasanya ada keterangan Rasulullah sudah itikaf dari sebelumnya, ya, makanya seperti Imam Nawawi rahimahullah dan yang lainnya, banyak yang lainnya mengatakan maksudnya, ya, Rasulullah SAW sudah masuk dari maghribnya, ya, terus setelah salat subuh beliau masuk ke tendanya. Adapun masuk ke mulai itikafnya dari sudah maghrib, ya, ya kan? Adapun dari salat subuh beliau masuk ke itikafnya, beliau masuk ke mu'takafnya, ya, beliau masuk ke mu'takafnya. Ini artinya pendapat yang sebenarnya tidak diragukan lagi tentang kebenarannya, dilihat dari hadis-hadis yang jelas gamblang soreh, ya. Kemudian dari sisi bahasa juga, ya, dari sisi bahasa bahwasanya hari itu dimulai dari matahari terbenam. Dari sisi alasan juga, ya, alasan apa? Alasan itikaf apa? Untuk mencari Lailatul Qadar. Bagaimana mungkin hari yang pertama sudah disia-siakan? Padahal itu termasuk hari yang kemungkinan besar untuk Lailatul Qadar. Ya, bukan? Kemungkinan besar, dan pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, malam 21 itu malam Lailatul Qadar. Kok mau dilewatkan begitu saja? Ya kan? Nah, itu tidak jauh, insya Allah jauh dari kebenaran. Jadi tidak ada pertentangan sebenarnya antara hadis tersebut. Ya, kalau kita mau mengkompromikan hadisnya, tidak ada pertentangan. Artinya Rasulullah sudah mulai itikaf, sudah mulai ibadah pada malamnya. Ya, adapun subuhnya dia masuk ke mu'takafnya. Ya, ya kan? Terus yang jadi permasalahan juga, apakah ada keterangan? Ya, apakah ada keterangan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW dari malamnya tidak masuk-masuk ke tempat itikafnya? Kan tidak ada. Ya. Misalnya ada keterangan, walam yadkhul Rasulullah SAW mu'takafahu illa ba'dal fajr. Nah, itu baru ya. Itu baru bisa kita terima. Misalnya ada keterangan jelas, walam yadkhul Rasulullah SAW mu'takafahu illa ba'dal fajr, tidak ada keterangan. Pas kebetulan ada perawi yang lihat, ya Rasulullah SAW masuk itikafnya setelah sholat fajar. Ya. Adapun tadi yang ada lafal idza arada yatakif, kita sudah bahas bahwasanya perawi-perawi yang lebih kuat tidak meriwayatkan seperti itu. Ya, perawi-perawi yang lebih kuat tidak meriwayatkan seperti itu. Baik. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai sini. Ya, kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Kita sholat dulu zuhur. Ya. Wabillahi taufik wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.